Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qul billahi rahimun rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis berikutnya dari kitab Riyadhus Shalihin. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, kata beliau, wa anhu radhiyallahu anhu, dan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala, kata beliau, kana ala thaqalin nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dulu ala thaqal. Thaqal di sini bisa bermakna rahl, ini kendaraan yang membawa barang-barang, atau mata, yakni barang-barang itu sendiri. Ini dulu ada yang bertugas membawa barang-barang atau kendaraan yang di situ ada barang-barang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rajulun, seorang, yuqalu lahu Kirkirah, disebut julukannya dengan Kirkirah. Tugasnya membawa barang-barang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famata, dia meninggal di dalam satu peperangan, dalam satu amalan besar, punya tugas besar membawa barang-barang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita semua, dan meninggal di medan jihad, sehingga orang-orang pun mengira dia meninggal di atas kebaikan, dia akan masuk surga. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata Rasulullah malah berkata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa finnar, dia di neraka. Padahal kalau dikatakan dekat-dekat, bahkan punya tugas membawa barang-barang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggal di medan perang. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan huwa binar, dia di neraka. Fadhahabu yanzuruna ilaihi, maka mereka pun, para sahabat Rasulullah SAW, pergi melihat, meneliti apa sebab Rasulullah SAW menyatakan dia neraka. Bahwa jadu aba'atan, ternyata mereka mendapati satu aba'ah, satu jenis pakaian, qad qallaha, yang telah dia curi dari ghanimah, yang telah dia korupsi dari ghanimah. Ya, al-gulul bil magnam, yani an yukhfi min al-magnam, an yukhfi min al-magnam, dia sembunyikan sebagian harta ghanimah yang seharusnya disetor, dikumpulkan untuk dibagi untuk seluruh mujahidin, tapi dia tidak setorkan. Dia kuntit, dia korupsi, ia dimiliki sendiri, tidak dikumpulkan. Dengan sebab itu ternyata dia dikatakan finnar. Maghfirah billahi rahiman rahimakumullah. Ini syahidnya. Al-gulul itu minal khiyana. Gulul, menguntit satu amanah, mengorupsi satu amanah yang seharusnya dibagikan dia miliki sendiri, diambil sendiri, dia miliki sendiri, ini termasuk gulul, ya, ini termasuk khianat. Hadis ini menunjukkan tahdzir dari perbuatan gulul. Masuk dalam mana gulul tadi? Ya, mengambil harta ghanimah. Masuk ke dalam mana gulul, korupsi, ya, adalah mengambil harta dari baitul muslimin, dari harta zakat dan yang lainnya untuk pribadinya. Masuk ke dalam mana gulul apa yang sudah kita bahas kemarin, hadaya al-ummal, hadiah-hadiah yang didapat oleh para pejabat, para pegawai pemerintah, ya, karena tugas mereka diberi hadiah untuk memuluskan urusan, ya, untuk kemudian dicepatkan urusannya atau apa namanya, supaya mendapat tempat yang mudah untuk urusan-urusan di pemerintahan. Hadaya al-ummal termasuk gulul. Yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu shadaqatun min gululin. Tidak akan diterima sedekah dari hasil korupsi dan hasil seperti itu. Ya, di sini wa billahi rahiman rahimakumullah menunjukkan gulul, korupsi itu termasuk dosa besar. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan huwa finnar. Dosa besar adalah dosa yang diancam dengan neraka, diancam dengan azab, diancam dengan hukuman had, diancam dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam melepas diri darinya. Di sini dikatakan diancam dengan neraka, huwa finnar. Nah, sehingga kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, kata beliau bil hadis, hadis ini menunjukkan tahrim qalilil ghulul wa katsirihi, haramnya gulul, korupsi, ya, menguntit amanah, mengorupsi amanah, mengambil hak kaum muslimin untuk kepentingan pribadinya, ya, apakah sedikit ataupun banyak. Karena ancaman yang berat, ancaman dengan neraka. Bismillahirrahmanirrahimukumullahu jami'a. Dari hadis ini juga ada satu pembahasan yang mungkin sering kita dengar dari para ulama kita, dari guru-guru kita, ya, kedekatan seseorang dengan orang saleh itulah yang sim, tidak menjaganya dari ancaman, ancaman kesesatan, ancaman neraka. Ya, semata-mata dia dekat dengan orang saleh. Di sini dikatakan dekat-dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya, tugasnya membawa barang-barang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dikatakan huwa finnar. Kedekatan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ya, tidak menjaganya dari terkena api neraka. Karena ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, dinasihatkan oleh para ulama kita yang harus kita berupaya melakukannya, innama yuzakkir rajul a'maluh, karena yang mentazkiyah seseorang itu adalah amal-amal dia sendiri. Semata-mata dekat dengan orang baik sebab memang, tapi itu bukan jaminan keselamatan dia. Bahkan semata-mata tazkiyah rekomendasi, bahkan sebagian orang menganggap ucapan-ucapannya bukan tazkiyah, dianggap tazkiyah. Oh, ustaz saya bilang, oh, dibilang syekh oleh syekh fulan. Oh, syekh itu bukan tazkiyah. Banyak orang-orang dibilang syekh tapi itu bukan tazkiyah. Ya, bengkak hidungnya, menganggap dirinya sudah diulamakan, ya, karena ada syekh bilang dia sebagai syekh, dipanggil dengan syekh, ya, syekh. Bahkan ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, waqi' banyak orang-orang yang ditazkiyah oleh para ulama kita ternyata yataghayyar, yanharif. Iya. Bagaimana Asy-Syaikh Al-Walid Rabi hafizah apa namanya sebelumnya, semoga rahimahallahu taala, iya, memberikan rekomendasi kepada masyaikh Yaman dulu. Di mana sekarang mereka-mereka yang dulu diberi wasiatkan kaum muslimin untuk kepada mereka? Inharafu. Iya. Dulu semacam Abul Hasan Al-Imam dan yang lainnya dipuji. Kemana mereka? Karena tazkiyah ikhwan fillah rahiman rahimakumullah itu fil haqiqah yang yuzakir rajul adalah a'malu, amal-amal dia. Iya. Karena qulubul ibad bain usbu'ain min asabi'ir rahman. Kalbu-kalbu kita semua itu di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Al-hayy la yu'min al fitnah. Ya, orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Makanya sahabat yang mulia berpesan, man istanna minkum falyastan bima qad mat. Ulaika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, fa innal hayy la yu'min al fitnah. Barang siapa yang mau beristinan, berkuduah, bertauladan, mengikut, ikutlah. Mereka-mereka telah meninggal, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Yang jelas mereka di atas petunjuk, yang meninggal di atas petunjuk. Demikian juga para imam, para ulama kita. Karena orang yang masih hidup itu tidak aman dari fitnah, dari perubahan. Ya, yang sekarang kita tahu bagaimana Dr. Muhammad bin Hadi dipuji oleh Syarabi hafizahullah ta'ala. Iya, tapi sekarang beliau sendiri menyatakan qad taghayyar. Iya, beliau sendiri bahkan terakhir menyatakan tariqatuhu akhas min tariqatul haddadiyah. Iya, lebih jelek daripada jalan yang haddadiyah. Karena al-hayy la yu'man al-fitnah. Khawani billah rahiman rahimakumullah. Maka jangan mugtar, jangan terlena dengan kedekatan seseorang dengan orang baik. Jangan terlena dengan tazkiyah, pujian orang lain kepada dirinya. Karena fil haqiqah, hakikatnya yang yuzakir rajul itu amaluh, amal-amal dia sendiri yang mentazkiyah dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namallahu alam bisawab. Hadirin berkelompok.